Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ma ba'd. Nah, malam hari ini kita melanjutkan membaca kitab Syarh Masail Jahiliyah. Dan kemungkinan ini adalah majelis terakhir sebelum liburan. Nah, qala kullu firqatin tuzakki nafsaha duna ghairiha. Setiap kelompok mentazkiyah dirinya sendiri, merekomendasi dirinya sendiri, duna ghairiha, tanpa kelompok yang lainnya. Nah, ini menganggap hanya kelompoknya yang benar, kelompok yang lain itu salah semua. Baik, masalah yang ke-34. Masalah Rabi'ah wa Salasun. Kata penulis rahimahullah, anna kulla firqatin, bahwa setiap kelompok dari kelompok-kelompok jahiliyah, tadda'i annaha an-najiyah, mengakui bahwa dialah yang selamat, dialah kelompok yang selamat. Ya, hanya sekedar pengakuan tanpa ada pembuktian dengan amalan. Fakidzabahumullahu biqaulih, maka Allah mendustakan mereka dengan firman-Nya, qul hatu burhanakum, katakan wahai Muhammad, hatu burhanakum, datangkanlah burhan kalian, bukti kalian, in kuntum shodiqin, jika kalian benar-benar jujur. Nah, jadi pengakuan itu butuh pembuktian. Apalagi jika mengaku berada di atas al-haq, butuh dibuktikan. Tsumma bayyana as-shawaba, kemudian Allah menjelaskan as-shawab, yang benar, biqaulihi, dengan firman-Nya, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun. Bala adalah kata yang digunakan untuk menjawab suatu pernyataan negatif. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Tidak, man aslama wajhahu. Ya, jadi ayat sebelumnya, waqalatil yahudu laysatin nasara ala syai, waqalatil nasara laysatil yahudu ala syai. Jadi ayat sebelumnya itu penafian. Orang-orang Yahudi menafikan bahwa orang-orang Nasara tidak berada di atas suatu pegangan. Demikian pula sebaliknya, orang-orang Nasara mengatakan orang-orang Yahudi tidak berada di atas suatu pegangan. Kemudian dijawab dengan kalimat bala, ya, jadi untuk menjawab suatu pernyataan ya sifatnya manfi, penafian. Man aslama wajhahu, barang siapa yang aslama wajhahu, nanti akan ditafsirkan oleh Syekh Fauzan, yakni ikhlas, ya, ikhlaskan amalannya hanya untuk Allah, wa huwa muhsinun, sedangkan dia berbuat ihsan, yakni mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari ayat ini diambil atau bisa dipetik faedah bahwa bukti seseorang berada di atas kebenaran dan di atas jalan yang selamat, dia mukhlish billah dan muttabi lir rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas dan mutabah. Kita baca penjelasan Syekh Shalih Fauzan, qala syarh Masail ahli jahiliyah, termasuk diantara perkara-perkara jahiliyah, anna kulla firqatin, bahwa setiap kelompok minhum dari mereka, tadda'i, mengakui, annaha, bahwa dialah, hiyallati alal haq, yang berada di atas kebenaran. Ya. Wa anna ghairaha alal batil, dan bahwa selainnya berada di atas kebatilan. Nah, Wakana hadza fil yahudi wan nasara, dan hal ini ada pada orang-orang Yahudi dan Nasara. Wa man syabahahum, dan orang-orang yang menyerupai mereka. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 111, wa qalu, dan mereka mengatakan, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam jannah illa man kana hudan aw nasara, kecuali orang Yahudi dan Nasara. Ini pernyataan mereka. Hasarul hidayah, mereka membatasi hidayah itu, wadkhulul jannah, dan masuk ke dalam surga, fil yahudi wan nasara, hanya ada pada orang-orang Yahudi dan Nasara. Ya, menganggap yang lainnya tidak berada di atas petunjuk dan bukan calon penghuni surga. Nah, ini kan butuh pembuktian, ya. Wa mithluhum al-firaqud dhalalah, dan semisal mereka kelompok-kelompok sesat. Kullu firqatin, setiap kelompok, tadda'i annaha hiya allati 'alal haqq, mengakui bahwa merekalah yang berada di atas kebenaran. Ya, mereka mengakui itu. Wa anna ghayraha 'alal batil, dan bahwa kelompok yang lain berada di atas kebatilan. Nah, ini keadaan kelompok-kelompok sesat, ya, yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, menyerupai karakter orang-orang jahiliyah, menganggap kelompoknya sendiri paling benar, yang lain sesat, dan tidak dibuktikan, ya kan? Bahkan realitanya, kenyataannya menyelisih apa yang mereka akui. Wa kullu firqatin tad'i annaha al-firqatun najiyah, setiap kelompok mengaku bahwa dialah firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Allati qala fiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi alaihi salatu wasallam berkata tentangnya, sataftariqu ummati, umatku akan terpecah, ala 73 firqatan, di atas 73 kelompok. Kulluha finnar, semuanya terancam berada di dalam neraka, illa wahidah, kecuali satu kelompok. Nah, jadi setiap kelompok dari kelompok-kelompok sesat itu mengaku mereka lah wahidah itu, kelompok satu yang selamat itu. Walakinir rasul, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bayyanal alamata al-fariqata, Nabi menjelaskan alamah, tanda yang membedakan lihadihi al-firqah, kelompok ini. Nabi menyebutkan ciri khas mereka, ciri khas firqatun najiyah. An ghairiha, dari selainnya, lamma qalu, tatkala mereka, yakni para sahabah, bertanya, man hiya ya Rasulullah, siapakah wahidah tadi, kelompok yang selamat tadi, hanya satu kelompok yang selamat. Qala man kana ala ma ana alaihi wa sahabi, yaitu orang-orang yang berada di atas apa yang aku dan sahabat-sahabatku berada di atasnya. Nah, jadi ada alamatnya, ada tandanya, yang dengannya mereka dikenal, bisa dibedakan dari kelompok-kelompok yang hanya mengaku, ya, dengan pengakuan yang palsu. Oleh hadza qala jalla wa ala, dan karena inilah Allah mengatakan, qul hatu burhanakum. Nah, ini penting. Ya. Katakan wahai Muhammad, datangkanlah bukti kalian jika kalian memang benar-benar kelompok yang selamat. Yani hatu dalilakum, datangkan dalil kalian, bukti kalian, alama taqulun, tentang apa yang kalian ucapkan, annahu la yadkhulul jannah, bahwa tidak akan masuk ke dalam jannah, illa man kana hudan aw nasara, kecuali orang-orang Yahudi dan Nasara. Mana buktinya? Li'anna hadhihi da'wa, karena ini adalah suatu pernyataan. Wad da'wa la tuqbalu illa bidalil, pernyataan, pengakuan tidak akan diterima kecuali dengan dalil, bukti. Walihada qala ba'daha, dan karena inilah Allah mengatakan setelahnya, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Ini alamat fariqah, alamat pembeda, ya, yang membedakan siapa yang benar-benar jujur pengakuannya, siapa yang dusta. Aslama wajhahu wa huwa muhsin, ikhlas dan mutabah. Aslama wajhahu lillah, kata Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, yakni akhlasa dinahu lillah, dia memurnikan agamanya hanya untuk Allah, ibadahnya hanya untuk Allah. Wasalima minasyirki, dan selamat, bersih dari kesyirikan. Wahuwa muhsinun, artinya muttabi'un lirrasul, dia ittiba, mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dua syarat. Faman tawaffara fihi hadhani syaratani, maka siapa saja yang terpenuhi padanya dua syarat ini, fa innahu min ahlil jannah, maka dia termasuk penghuni surga. Nah, ikhlas dan mutabah. Wa man ikhtalla fi hadhani syartani, dan barang siapa luput darinya dua syarat ini, au ahaduhuma, atau salah satunya, ya, jadi satu saja dari dua syarat yang tidak terpenuhi, fahuwa min ahlin nar, maka dia termasuk penghuni neraka. Wallahu'adzubillah. Fa ini da'a annahu min ahli jannah, walaupun dia mengaku termasuk penghuni surga, walaupun dia mengaku sebagai kelompok yang paling benar, yang lain sesat, tidak berguna pengakuannya karena tidak mendatangkan burhannya. Ada seorang yang mukhlis, ikhlas dia beribadah, tapi tidak muttabi kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Amalannya dipenuhi dengan muhdatsat, hal-hal yang baru dalam urusan agama. Dia ikhlas kepada Allah, tapi tata cara ibadahnya menyelisihi petunjuk Nabi alaihi salatu wasalam, maka dia tidak bisa masuk dalam kategori ahlul jannah. Atau sebaliknya, dia muttabi, ittiba'nya bagus, semua sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasalam diikuti dengan baik oleh dia. Benar-benar Nabi jadikan sebagai qudwah hasanah dalam segala aspek kehidupannya. Tetapi tidak ikhlas. Nah, juga sama, laisa min ahlil jannah, bukan termasuk calon penghuni surga. Kemudian kata Syekh menutup pembahasan ini, fa qauluhu bala man aslama, maka ucapan Allah Subhanahu wa taala bala man aslama ila akhir, hadzal manhajus salimu alladhi man kana alaihi, ini adalah metode yang benar, yang barang siapa berada di atasnya, soro minal firqatin najiyah, maka dia termasuk dari kelompok yang selamat. Ya, aslama wajhahu lillah. Mengapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi mengatakan, man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi, kelompok yang selamat itu adalah orang-orang yang berada di atas seperti apa yang aku dan sahabatku berada di atasnya. Hada babitun minas sunnah, maka ini adalah kriteria dari sunnah. Wal ayatu, sementara ayat yang disebutkan di atas, babitun minal Quran, kriteria dari Al-Quran. Jadi lengkap sudah. Faman kana yuridun al-jannata, maka barang siapa yang menginginkan surga, fal yuslim wajahahu ilallah, hendaknya dia ikhlas kepada Allah. Wa yatruki syirka, yatruk fi ilmu dhari', tapi di situ di kasrah, padahal kita mengetahui bahwa kasrah merupakan alamat apa? Isim. Nah, ini kasrah namanya kasrah laisat asliyah, kasrah aridah. Difahami? Jadi kasrah yang merupakan syarat isim bukan alamat isim bukan alamat fi'il adalah kasrah asliyah. Wadih. Jadi pada dasarnya ini apa? Disukun wa yatruk wa huwa atifah. Ma'tuf ke fal yuslim. Sama-sama disukun. Tapi di sini di kasrah li takhallus min intiqa'is sakinain. Jelas insyaallah. Wa yufsin amalahu ala sunnah. Dan hendaknya dia memperbaiki amalannya di atas sunnah sesuai dengan sunnah. Wa yatajannabil bid'ah. Nah, sama juga di sini. Ya, aslinya dia disukun. Dan hendaknya juga dia meninggalkan bid'ah wal muhdatsat dan perkara-perkara baru dalam agama. Allati ma anzalallahu biha min sultanya, Allah tidak menurunkan tentangnya keterangan. Ya. Nah. Baik, ini masalah yang ke-34. Setiap kelompok dari kelompok-kelompok Ahlul Jahiliyah merekomendasi diri mereka sendiri tanpa ada pembuktian. Jadi kalau ada seorang Sunni Salafi, ya, atau ada seseorang afwan, ada seseorang mengaku Sunni Salafi tapi tidak ada pembuktiannya, ya ini mencontoh karakternya orang-orang Jahiliyah. Tapi kita beralih ke masalah berikutnya. Taqarrubuhum min Allah bi fi'lin muharram. Mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan perbuatan yang diharamkan. Masalah yang ke-35, al-mas'alatul khamisatu wa tsalatsun, at-ta'abbudu bi kashfil awrad. Perbuatan haram yang dimaksud adalah membuka aurat. Mereka beribadah dengan cara membuka aurat. Seperti firman Allah Ta'ala yang menyatakan tentang ini, wa idza fa'alu fahishatan, dan apabila mereka orang musyrik, orang jahiliyah melakukan suatu perbuatan keji, qalu, mereka mengatakan, ya, memberikan alasan, wajadna 'alaiha aba'ana, kami mendapati bapak-bapak kami, nenek moyang kami melakukannya. Ya, ini alasannya. Alasannya apa? Taklid. Sudah pernah kita lewati ya. Masalah yang keberapa? Taklid. Alama. Masalah yang ke-4. Mereka taklid. Bebek. Kepada bapak-bapak dan nenek moyang. Wallahu amrana biha. Alasan yang kedua kata mereka, dan Allah memerintahkan kami melakukannya. Ini adalah suatu kedustaan yang sangat besar. Berdusta atas nama Allah. Mengatakan Allah memerintahkan melakukan perbuatan keji. Mulia'adzubillah. Tapi kita baca penjelasan Syekh Fauzan Abdullah qala asy-syarhu yata'abbadu ahlul jahiliyah bikashfil awrati fit tawafi. Orang-orang jahiliyah beribadah dengan cara membuka aurat, menampakkan aurat fit tawaf, ketika tawaf. Mengapa mereka melakukan itu? Li'anna syaitana zayyana lahum, karena setan menghiasi untuk mereka, yakni membisikkan kepada mereka, anna man lam yakun min ahlil haram, bahwa barang siapa yang bukan termasuk penduduk tanah haram, waja'a minal afaq, dan datang dari berbagai penjuru, fa innahu la yadkhulul harama bisiyabihi allati ja'a biha, maka dia tidak boleh masuk tanah haram dengan pakaiannya yang dia datang dengannya. Ya, harus dicopot pakaian itu. Mengapa? Li'annahu asallaha fiha, kata mereka, karena dia telah durhaka, bermaksiat kepada Allah dengan pakaian itu ketika mengenakannya, sehingga harus dicopot. Harus benar-benar suci, kata mereka. Ya, ini zayyanalahum syaitan. Ini bisikan setan. Fa in wajada min ahli al-harami, maka apabila dia mendapati dari penduduk tanah haram man yu'tihi, orang yang memberikannya sauban, suatu pakaian, liyalbisahu, untuk dia pakai, wa yatufu bihi, dan dia tawaf dengannya, maka dia lakukan. Wa illa, jika tidak ada yang menyiapkan dan memberikannya pakaian, bagaimana sikapnya, bagaimana yang mereka lakukan? Fa innahu yakhla'u thiyabahu, maka dia akan membuka pakaiannya, inda hududil haram, ketika sampai di perbatasan-perbatasan tanah haram. Jadi sebelum masuk daerah haram, dia sudah harus mencopot pakaiannya. Kalau tidak ada yang memberikannya pakaian, maka berarti tanpa busana, telanjang. Allahul musta'an. Jadi mereka beribadah kepada Allah dengan perbuatan keji, yaitu menampakkan aurat. Manzalallahu biha min sultan. Ya, tidak ada petunjuknya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu dari mana ini? Dari bisikan setan. Ya kan? Logikanya logika setan. Karena kamu sudah maksiat, ya memakai pakaian itu kamu harus mencopot. Kamu harus masuk tanah haram dalam keadaan bersih. Pakaiannya dipakai maksiat enggak boleh dipakai. Lalu kalau tidak ada yang menyiapkan pakaian, ya telanjang. Ya, ini bisikan setan. Nah, wa yadkhulu uryanan, dan dia pun masuk dalam keadaan bertelanjang. Kada zayyana lahum asyaitan, demikianlah setan membisikkan untuk mereka. Hina ma fa'alu hadhihi al-fahisyah, dan tatkala mereka melakukan perbuatan keji ini, qalu, mereka mengatakan, wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Mereka beralasan bahwa nenek moyang mereka melakukan itu, dan alasan kedua kata mereka, Allah yang memerintahkan kami. Ini kan qaulun 'ala Allah. Ya. Bila ilm, berkata atas nama Allah tanpa ilmu, atau kadzibun 'ala Allah, berdusta atas nama Allah. Fanzuru kaifa sumya kasyful aurah. Perhatikan bagaimana menampakkan aurah dinamakan fahisyah. Ya, dalam ayat. Wa idza fa'alu fahisyatan. Jadi fahisyatan yang dimaksud adalah menampakkan aurah. Dan makna fahisyah, kata Syekh Fauzan menjelaskan, wahiya ma tanaha kubhuhu, sesuatu yang sudah mencapai puncak kejelekannya. Ya, sangat buruk, tidak ada lagi yang lebih buruk daripada itu. Wa katsirun minan nas, dan fenomena yang ada di zaman kita, kata Syekh, kebanyakan orang ya'tabirunahu, menganggap bahwa memperlihatkan aurah ruqiyan wa tahadduran, sebagai bentuk kemajuan peradaban. Ya, jadi semakin nampak auratnya, semakin modern, semakin maju peradabannya. Ini tadi asalnya dari mana? Dari bisikan setan. Ini logika setan. Nah, coba untuk perhatikan pakaian orang-orang yang tertipu dengan budaya orang-orang barat. Ya. Semakin sempit, semakin pendek, semakin memperlihatkan aurah, maka semakin modern, semakin modis kata mereka. Allahumma musta'an. Thumma raddallahu 'alaihim biqauli, kemudian Allah membantah mereka dengan firman-Nya, qul innallaha la ya'muru bil fahsya', katakan sesungguhnya Allah tidak memerintahkan perbuatan keji. Aila yashra'u li ibadihi kasyal aurat, Allah tidak pernah mensyariatkan untuk hamba-hambanya membuka aurat, memperlihatkan aurat. Wa innama syara'a lahum satraha atau sitraha. Ya, di sini di fathah, ya. Yang masyhur di kasrah, sitrah. Hanyalah sungguhnya Allah mensyariatkan untuk mereka menutup aurat. Tujuannya lima fi dzalika minal bu'di 'anil fitnah. Ini hikmah mengapa kita diperintahkan menutup aurat dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah kita di ma'had dibimbing, ya, diajarkan agar sempurna dalam menutup aurat, sehingga antum dianjurkan memakai sarung supaya tidak terbentuk lekuk-lekuk tubuhnya. Tujuannya apa? Lima fidzalika minal bu'di 'anil fitnah. Karena pada perkara itu, yakni menutup aurat dengan sempurna, jauh dari fitnah. Membuat seseorang jauh dari fitnah. Wa adamil wuqu'i fil jara'im al khuluqiyah. Dan tidak jatuh pada al jara'im. Ya, penyimpangan-penyimpangan akhlak. Kerusakan-kerusakan moral. Jadi semakin terbuka, semakin rusak moral, akan membawa kepada penyimpangan, kejahatan-kejahatan, ya, akhlak, moral. Waqad kadzabu 'ala Allah. Baik, itu tadi tujuannya. Sekarang bantahan, ya, atas mereka, dan sungguh orang-orang jahiliyah itu telah berdusta atas nama Allah. Waqalu 'alaihi bighairi ilmin, dan berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Fahtajju bihujjataini batilataini, sehingga mereka berhujjah, berargumen, ya, dengan dua argumentasi yang batil. Ihdahuma attalu minal ukhra, salah satu dari keduanya lebih batil daripada yang lain. Yang mana lebih batil? Wallahu amarana biha, ini lebih parah daripada mereka mengatakan wajadana alaihi wajadana 'alaiha aba ana, dua kedustaan, tapi kedustaan mengatakan wallahu amarana biha, ini lebih parah daripada kedustaan yang pertama. Al-ula wajadana 'alaiha aba ana, ya, argumentasi yang pertama mereka mengatakan kami mendapatkan bapak-bapak kami, nenek moyang kami melakukannya. Wasaniya, argumentasi yang kedua, a'adhamu wa akhtar, lebih besar dosanya, lebih bahaya, yaitu kata mereka wallahu amarana biha, Allah yang memerintahkan kami melakukannya. Kadzabu 'ala Allah, mereka berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Farad 'alaihim subhanahu biqauli, maka Allah membantah mereka dengan firman-Nya, qul innallaha la ya'muru bil fahsya, katakan sesungguhnya Allah tidak memerintahkan perbuatan keji. Ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun, apakah kalian berkata atas nama Allah tanpa ilmu sesuatu yang kalian tidak ketahui. Wal qawlu 'ala Allah bila ilmin jarimatun khatiratun jiddadan, berkata atas nama Allah tanpa ilmu merupakan suatu kejahatan yang sangat berbahaya. Naam, thumma bayyana subhanahu ma naha 'anhu, kemudian, ya, lanjutan ayat, ya, Allah menjelaskan apa yang Allah larang. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha, katakan sesungguhnya Rabbku mengharamkan perbuatan-perbuatan keji. Ma zahara minha wa ma batan, apa yang nampak darinya dan apa yang tersembunyi. Al fawahish jam'u fahisha, kata fawahish itu bentuk jamak dari fahisha, dan fahisha tadi sudah dijelaskan, ya, kembali dijelaskan oleh Syekh di sini. Wahyal maksiatu al-mutanahiyatu fil qubhi, maksiat yang telah mencapai puncak keburukannya. Wa minha kashful awrah, di antaranya adalah memperlihatkan, membuka aurat. Ma dhahara minha, yang nampak darinya, yakni alaniatan amaman nas, dilakukan terang-terangan di hadapan orang-orang. Wa ma batana, dan apa yang tersembunyi, yakni ma fa'alahu al-insan khufyatan bainahu wa bainallah, sesuatu yang dilakukan oleh seseorang diam-diam, ya, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, khufyah, tersembunyi. Semuanya dilarang. Wa antu syirku billahi ma lam yunzil bihi sultana, dan kalian juga dilarang menyekutukan sesuatu dengan Allah. Ma lam yunzil bihi sultana, yang Allah tidak turunkan tentangnya keterangan yang jelas. Yakni hujjah. Allahumma anzala li ahli syirki hujjatan abada, Allah tidak menurunkan untuk pelaku kesyirikan hujjah selamanya. Ya. mereka selamanya tidak memiliki hujjah, karena kesyirikan itu pada dasarnya suatu kebatilan. Innama anzala al-hujjata 'ala at-tauhid. Allah hanyalah menurunkan hujjah atas tauhid. Amma syirk, adapun kesyirikan, fallahu naha anhu subhanahu. Allah melarang darinya. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan juga Allah mengharamkan kalian berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Berkata atas nama Allah tanpa ilmu, kata Syekh, a'zamu minasyirk. Dosanya lebih besar daripada kesyirikan. Jadi pelanggaran-pelanggaran, dosa-dosa yang disebutkan dalam ayat ini disebutkan secara berurut, ya, mulai dari yang terkecil sampai yang paling besar. Di sini syirik disebutkan lebih dahulu daripada kata atas nama Allah tanpa ilmu. Berarti berkata atas nama Allah tanpa ilmu lebih besar daripada kesyirikan. Wa min dalika, termasuk dalam hal itu, dalika isim isyarah kembali kepada al-qaul 'ala Allah bila ilm. Termasuk di antara berkata atas nama Allah tanpa ilmu adalah ucapan mereka, Allahu amrana bikashfil awrat, Allah memerintahkan kami menampakkan aurat. Falyahdharil ladzina yaqulun, maka hendaknya orang-orang yang mengatakan, ya, hadza halal wa hadza haram, ini halal ini haram, hendaknya berhati-hati. Nah, bergampang-gampangan, bermudah-mudahan menetapkan yang halal dan yang haram biduni dalil, tanpa dalil. Min kitabillahi wa sunnati rasuli, dari Al-Qur'an maupun dari sunnah. Jadi ini bekal bagi kita, ya, para talabatul ilm, para penuntut ilmu yang akan menjadi dai, mubaligh dan seterusnya. Ketika ditanya tentang suatu pertanyaan, ya, suatu masalah, jangan tersahul, ya, mudah mengatakan ini halal, ini haram, tanpa dalil. Ya, maka penting bagi kita untuk menguasai dengan baik dalil itu. Antum serius menghafal Al-Qur'an, karena dalil itu diambil dari Al-Qur'an. Serius menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena hadis diambil dari itu. Ya. Jangan antum sibuk belajar, kemudian hafalan Al-Qur'annya, ya, dilantarkan, wallahul musta'an, biduni dalil, tanpa dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi ini peringatan dari Syekh. Ila anqala subhanahu wa ta'ala, sampai Allah mengatakan, ya bani Adam khudu zinatakum, wahai bani Adam, ya, wahai anak-anak Adam, yakni wahai manusia, khudu zinatakum, pakailah perhiasan kalian, yakni usturu auratikum, tutuplah aurat-aurat kalian, inda kulli masjidin, yakni inda kulli salatin, ya, setiap kali salat. Nah, kita diperintahkan untuk menutup aurat kita dan berhias, ya, berhias semampunya. Wa min hatwafu bil bait, termasuk diantaranya ketika melakukan tawaf, ya, di Baitullah harus menutup aurat. Kemudian terakhir Syekh mengatakan, syahid yang menjadi inti dari pembahasan ini, anna ahlal jahiliyah, bahwa orang-orang jahiliyah taqarrabuna ila Allah bikasyil aurat, mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan membuka aurat, ya, menampakkan aurat. Wa ya'udunahu ibadatan lillah, dan mereka menganggapnya sebagai suatu ibadah kepada Allah. Padahal termasuk di antara syarat sahnya ibadah, di antaranya salat, adalah menutup aurat. Mereka justru membaliknya, ketika ingin beribadah buka aurat. Ini jahiliyah. Barakallahu fikum. Fa hadza min afhashil kadhib waz-zuhd. Ini termasuk di antara kedustaan yang paling keji. Wal iyad billah. Wa min huna akhudhu tahrima kashfi al-awrat mutlaqan. Dan dari sinilah, ya, kata Syekh, kita bisa mengambil hukum haramnya membuka aurat secara mutlak illa li daruratin, kecuali untuk kondisi darurat. Seperti apa? Kal ilaji ad daruri. Seperti pengobatan yang sifatnya darurat. Harus diobati, kalau tidak khawatir nyawanya terancam. Nah, itu darurat. Aw ma baina az-zawjayni ba'dihha ma ba'din. Yang pertama tadi misalkan dia harus ditangani oleh dokter, sementara dokter yang ada adalah dokter laki-laki misalkan, pasiennya perempuan. Ini darurat. Ya. Aw ma baina az-zawjayni, ataukah di antara dua pasangan suami istri, ba'dihha ma ba'din. Wa kashfil aurati fi ghairi hatainil halatain, dan membuka aurat selain pada dua kondisi ini, haramun syadidu tahrim, diharamkan dengan tingkat keharaman yang keras. Mengapa? Li'annahu yajurru ilal fahisha, karena perbuatan membuka aurat ya membawa kepada perbuatan keji, wal buku fil jarima, dan jatuh pada kejahatan. Wa syaitan wa arafa annal urya, dan setan mengetahui bahwa al-urya ya, telanjang, ya jurru ila zina wal liwat, akan mengantarkan kepada perbuatan zina dan liwat. Falidzalika raqaban nasa fi kashfil aurat, maka karena itulah setan menganjurkan orang-orang untuk membuka aurat. Asama hadza taqadduman, ya baik itu setannya apa dari kalangan manusia atau dari kalangan jin, ya. Mereka menamakan bahwa ini adalah taqadduman, suatu kemajuan, hadarah, ya, suatu peradaban, wa luqiyan, dan suatu bentuk kemodernan, ya, modern, ya, kemajuan. Nah, luqiyan itu sinonimnya taqadduman. Wa nasara min as-sitri wal libasi al-muhtashim, dan setan memperingatkan ya, agar tidak menutup aurat dan memperingatkan dari memakai pakaian yang muhtashim, yaitu pakaian yang sopan. Ya, ini kerjaan setan dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Waqala, dan mereka mengatakan hadza, yakni pakaian sopan itu adalah ta'akhurun, ya, seperti kita memakai pakaian-pakaian yang lebar ya, yang menutup aurat dengan sempurna. Kata mereka ini ta'akhurun, ini kemunduran. Faraja'iyah, ya, maknanya sama. Wa taqalidu baliyah, tradisi ya, tradisi lama. Ya. Nah, ini kata mereka sudah kuno ya, tidak modern lagi. Nah, ini bisikan-bisikan setan ya, jin dan manusia. Nah, terakhir kata beliau, wa ma yuqalu 'anil hijabil ana, dan apa yang dikatakan tentang hijab pada masa kita sekarang, wa tazhidi fihi, dan melarang memakainya, wa tamashuri min ahli, dan mengejek orang yang memakai hijab, syai'un ma'rufun, sesuatu yang ma'ruf fis suhuf, yang ada pada surat-surat kabar, wal majallat, ya, majalah-majalah, wal majalis, dan majlis-majlis, dan selain itu mereka menghina hijab. Ini sesuatu yang ma'ruf. Lakin hada, akan tetapi kata syekh ini, la yadurru ahlal iman, tidak memudaratkan orang-orang yang beriman, idza tamassaku bi dinihim, apabila mereka berpegang teguh dengan agama mereka. Nah, selesai masalah 35, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang haram. Contohnya apa? Mereka beribadah dengan membuka aurat. Apa contoh yang lain? Beribadah dengan alunan-alunan musik, itu juga haram. Ini ada pada orang-orang sufiah. Jadi sifat-sifat jahiliyah ada pada mereka. Wallahul musta'an. Nah, dengan ujian kita selesai ya untuk semester ini, insyaallah masalah 36 dan seterusnya kita akan baca, pelajari pada semester berikutnya setelah liburan insyaallah taala, dan kita berazam, bertekad semoga selesai pada semester berikutnya. Ya. Nah, jazakumullah khairan. Tafadhal. Subhanallah.